maka mereka hanya memahami luarnya saja, hingga kemudian mereka terbelenggu dengan syariat Islam. Bagi mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, karena hanya memahami Islam secara zahir saja, bagian luarnya saja, kulitnya saja. Sedangkan orang-orang yang cerdas, sedangkan orang-orang yang pintar, itu yang paham isinya, paham intisarinya. Hingga kalau orang kalau sudah misalnya faham isi dari firman Allah, faham akan semua kode, rumus, atau isyarat dari Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, mereka orang-orang yang cerdas. Mereka lah orang-orang yang pintar. Nah, kalau sudah demikian, maka akan gugur dari mereka kewajiban karena sudah faham isi. Ini hanya orang-orang yang pintar. Hanya orang-orang yang cerdas yang bisa memahami rumusan Al-Quran, isyarat Al-Quran, kode-kode dari Al-Quran yang tersirat. Makanya namanya Al-Batiniyah, kaum yang mengerti perkara batin. Jadi orang awam itu hanya paham kulit, makanya mereka masih menjalankan kewajiban. Tapi kalau kami paham batin, paham isi, paham intisari. Kami cerdas, ente bahlul, Anda bodoh. Kami orang-orang pintar. Makanya sudah gugur dari kami semua beban perintah. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ya, orang sesat juga pakai dalil. Ini peringatan untuk kita semuanya, bukan cuma asal pakai dalil, tapi betul atau tidak pendalilannya. Kenapa? Orang batiniah juga pakai firman. Orang batiniah juga untuk meluruskan, untuk meluruskan pemahaman mereka yang menyimpang. Bahwasanya mereka pintar, mereka paham isi, mereka paham intisari, mereka paham rumusan Al-Quran dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, hingga kemudian telah gugur dari mereka kewajiban, pakai firman, pakai dalil. Makanya saya menyebutkan bahwasanya kuburiyun pun, orang yang menyembah kuburan pun, pakai firman sama sabda. Jadi jangan lagi kemudian, yang penting kan ada dalil. Kan mereka juga punya dalil. Orang sesat juga punya dalil, pakai firman. Jadi kalau hanya menggunakan dalil, kelompok sesat pun pakai dalil, firman dan sabda. Firman yang pasti sahih, dan kadang-kadang kuburiin pakai sabda Nabi Muhammad yang sahih. Karena kalau yang lemah, enggak pakai. Palsu, apalagi. Pakai hadis yang sahih. Tapi harus persyaratan yang kedua terpenuhi. Betulkah sisi pendalilannya? Jangan cuma pakai dalil. Ini batinnya pakai firman Allah Subhanahu wa taala, Al-A'raf ayat 157. Ini dalil mereka, bahwasanya mereka orang-orang yang faham intisari Al-Qur'an dan sabda Nabi Muhammad SAW. Mereka orang pintar hingga kemudian telah gugur dari mereka kewajiban. Apa dalil penguat untuk pemahaman mereka ini? Al-A'raf 157, dengan faham mereka. Jadi harus ada dalil dan benar pendalilannya, bukan asal ada dalil dan dipahami dengan cara sendiri. Wa yadhu 'anhum isahum wal aghlal allati kanat 'alayhim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melepaskan belenggu yang ada pada diri mereka. Kami ini sudah lepas dari belenggu. Wah, ini maksud Allah. Maksud firman Allah ini, Al-A'raf 157 ini, itu kami orang-orang pintar. Bukan orang-orang bodoh seperti layaknya yakni kaum muslimin yang hanya paham zahirnya, paham kulitnya, hingga masih sholat, masih zakat, masih puasa, masih. Nah, itu orang bodoh. Kami orang pintar. Kami mengerti batinnya Al-Quran, batinnya sabda Nabi Muhammad, intisari. Karena mereka mengatakan, ya ini layaknya kulit dan isi, kulit dan biji. Kami ini udah isinya yang paham. Makanya Allah berfirman, ini untuk kami. Dan Allah telah meletakkan untuk mereka, ya ini mengeluarkan mereka, ya ini dari belenggu yang telah yang mengikat mereka. Ini kami nih, subhanallah. Padahal maksud ayat ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Islam itu agama yang mudah. Beban, tapi semua kita mampu memikul. Salat beban memang, tapi kan cuma 5 waktu dari 24 jam. Kalau di total ya nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam dari 24 jam. Bisa. Puasa cuma setengah hari. Dari 1 hari. Dan cuma sebulan dari 1 tahun. Bukan kemudian sepanjang tahun. Atau sepanjang bulan kemudian ngebleng tanpa ada berbuka. Dari fajar sampai fajar lagi enggak ada. Setengah hari dan itu cuma sebulan dari setahun. Bisa. Zakat, enggak semua harta. Cuma 2,5%. Itu pun ketika sudah memenuhi persyaratan. Kalau belum, yang enggak kita lakukan. Bisa? Bisa. Beban, tapi bisa kita melakukannya. Bukan mustahil. Haji juga demikian. Harus memenuhi persyaratan dulu, baru kemudian kewajiban itu berlaku. Ya, itu maksudnya. Lepaskan mereka dari belenggu, maksudnya adalah Islam itu agama yang mudah. Bukan untuk dalil batiniyah. Makanya jangan cuma beralasan, kami juga pakai dalil. Orang sesat pun pakai dalil. Kelompok sesat pun pakai dalil. Tapi benarkah pendalilannya? Benarkah pendalilannya? Benarkah cara memahami dalilnya itu melalui pemahaman salafus saleh, khususnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Ini yang penting untuk kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah menyebutkan yakni sebab masuknya al-batiniyah pada kesesatan dan bagaimana mereka melakukan yakni tipu muslihat atau makar lebih tepatnya, karena melihat Islam sudah tersebar ke seluruh dunia, mereka kalau kemudian face to face dengan Islam yang enggak bisa, maka mereka harus rusak dari dalam. Mereka harus masuk ke kelompok yang mudah untuk percaya yang mustahil-mustahil, tapi mereka sudah berlabelkan Islam, maka Syiah yang paling tepat untuk dimasuki. Karena kalau sudah masuk, apalagi Syiah, maka di antara akidah yang mereka yakini itu adalah syatmus sahabah, mencaci maki para sahabat. Nah, kalau kemudian para sahabatnya sudah tercela, maka saya semua kaum muslimin ini tidak akan menerima lagi periwayatan dari para sahabat. Lah, semua firman dan sabda yang kita tahu sekarang semua dari para sahabat. Akhirnya Islam ditinggalkan. Kenapa? Sahabat aja tercela kok. Nah, ini paling pas masuknya adalah ke Syiah. Kita cari di antara mereka yang paling pintar, yang paling cerdas, tapi yang bisa menerima perkara-perkara yang mustahil, kita dompleng, yang mustahil dan kemudian watasdik bil akadib, yang bisa kemudian membenarkan kedustaan-kedustaan. Nah, ini Syiah yang paling tepat. Karena di antara keyakinan Syiah itu yang kemudian bisa meluluh lantakkan keyakinan kaum muslimin. Apa itu? Tidak menerima periwayatan para sahabat karena sahabatnya semuanya tercela. Oh, ini. Terjerumuslah kemudian mereka ke dalam kesesatan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut pada bahasan hari ini al-musyahidun al-kiram. Hiyalul batiniyah. Hiyalul batiniyah. Apa terjemahannya di bukunya itu? Tipu muslihat. Tipu muslihat kelompok batiniyah. Tipu muslihat kelompok. Al-musyahidun al-kiram. Terjemahan yang ada pada Anda. Yang sudah memilikinya. Atau yang sudah dapat dari kita. Itu. Ini sebenarnya. adalah terjemahan dari. Kitab Al-Muntaqan Nafis. Min Talbis Iblis. Coba di bagian depan kalau nggak salah benar. Artinya ini sudah ditahkik. Di bagian depannya lagi. Ya kan betul ya? Dari Al-Muntaqan Nafis Min Talbis Iblis karangan Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Salah satu murid senior dari Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hafizullah ta'ala masih hidup beliau. Jadi, yakni kitab aslinya disebutkan tentunya yakni ada di antaranya periwayatan yang lemah gitu ya. Kemudian ada sebab beliau sebutkan di awal, Syekh Ali Hasan Ali sebutkan di awal kenapa kemudian beliau mentahki kitab ini, karena yang berbicara tentang tipu daya iblis di antara yang paling lengkap ini sama Ighatsatul Lahfan milik Imam Ibnu Qayyim. Mana Pit terjemahannya Pit? Mana taruh di mana Pit? Dua kali ini tebelnya. Enggak ada ya Pit. Ya udah enggak. Sudah diterjemahkan juga. Artinya kitab yang senada dengan pembahasan terbis iblis milik Imam Ibnu Jauzi ini adalah Ighatsatul Lahfan milik Imam Ibnu Qayyim. Tapi bahasan beliau lebih luas lagi karena di awal, karena itu spesialisasi beliau, kitab-kitab Imam Ibnu Qayyim rata-rata tentang hati dan jiwa. Di awal beliau bahas tentang hati dulu, tentang jiwa dulu, kemudian hati yang rusak dan lain sebagainya, baru masuk ke sama mirip-mirip talbis iblis, budaya iblis. Nah, ini yakni sudah ditahqiq. Apa sih ditahqiq itu ya? Bisa dibilang diedit, bukan diedit juga sih. Haqqaqa yuhaqqiqu itu membenarkan. Artinya dipelajari lagi ulang, kemudian riwayat-riwayat yang tidak tepat bisa jadi disebutkan, kemudian yakni lemah kita katakan, sudah kemudian beliau bersihkan. Makanya yang ada pada Anda hanya kemudian periwayatan yang benar. Tapi dalam pengajian mesti ulun sampaikan langsung talbis iblis, karena memang itulah kitab inti. Yang sudah yang kita baca terjemahannya, yang Anda baca terjemahannya itu sudah tahqiq. Yang saya baca juga kitab aslinya adalah yang sudah ditahqiq. Artinya sudah dibersihkan, sudah diedit ulang, sudah enggak enak ngomong editnya enggak enak. Di apa ya? Hah? Bukan di upgrade juga. Tahqiq itu pokoknya dari kata bahasa Arab haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Yani dibenerin, dibenerin pokoknya. Di iya. Susah amat artinya ya. Allah alam bisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita baca sebenarnya adalah yakni sudah yang sudah ditahqiq oleh Syekh Ali. Sudahlah kita sebutkan dengan kata tahqiq saja. Sudah ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Al-Habi dari kitab aslinya Talbis Iblis. Jadi semua periwayatan sudah beliau cross-check dan hanya yang benar kemudian yang beliau yakni utarakan ke kita. Karena sebelum pustaka Imam Syafi'i, saya perhatikan, sebelum pustaka Imam Syafi'i mengeluarkan, sudah ada terjemahan Talbis Iblis, tapi yang original, yang asli. Yang semua periwayatan termasuk diantaranya yang lemahnya ada. Kenapa saya tahu? Saya juga punya. Begitu keluar ini, nah ini yang lebih utama. Kenapa? Sudah lebih aman untuk para pembaca untuk membacanya. Wallahu a'lam bishawab. Sekilas tentang ini kitab yang kita baca ya. Tapi dalam penyebutannya saya selalu menyebutkan Talbis Iblis karena memang ini kitab Talbis Iblis. Hanya yang sudah ditahqiq oleh Syekh Ali. Okay. Mungkin bisa jadi kalau misalnya beliau ingin mentahqiq ke Ighatsatul Lahfan panjang sekali karena ini berapa halaman nih? Ini 400-an. Ini 400-an. Ighatsatul Lahfan 800, dua kali lipat. Segini terjemahannya. Allah, sudah keluar juga terjemahannya. Ingin memperkaya diri dengan bahasan yang mirip-mirip tapi jauh lebih luas membahas hati milik Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Karena intinya semuanya ya dirusak hati ini. Oke. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Oke, okay, masuk pada bahasan yang baru, Hiyalul Batiniyah, tipu muslihat kaum batiniyah. Qala al-musannif rahimahullah, pengarang mengatakan Imam Ibnu Jauzi, lil qaumi hiyalun fi istidlalin nas fahum yumayyizuna man yajuzu an yutma'a fi istidrajihi min man la yutma'u fi fa idza tam'u fi shakhsin nadharu fi tab'ihi fa in kana ma'ilan ila az-zuhdi da'awhu ila al-amanati was-sidqi wa tarki ash-shahawat wa in kana ma'ilan ila ila al-khalla'ah qarraru fi nafsihi anna al-ibadata balatun atau ballatun wa anna al-wara'a hamaqatun wa innamal fatanatu fi ittiba'i ladzati min hadhihi ad-dunya al-faniyah. Kaum batiniyah yang mereka berkedok Islam memiliki hial, memiliki tipu muslihat, memiliki tipu daya. Dalam apa? Fi istidlalin nas, dalam menghinakan manusia. Mereka punya tipu muslihat yang mereka akan jalani demi menjadikan orang itu terhina. Bayangkan ya, tujuannya aja seperti ini. Jadi hati-hati sekali untuk orang-orang yang kemudian kena kajian-kajian ilmu batin. Kajian-kajian kebatinan. Ini tujuannya. Anda akan dihinakan sama mereka. Karena basicnya mereka zindik kafir. Itu basicnya mereka. Mereka ingin hinakan kaum muslimin. Karena kalau sudah face to face, nggak bisa. Harus masuk dari dalam, terpengaruh mereka, akhirnya terhina. Fahum yumayizuna man yajuzu ayyutma'a fi istidrajihi mimman la yutma'u fi. Dan mereka, orang-orang al-batiniyah, kaum batiniyah, membedakan siapa saja orang yang bisa ikut akan tahapan-tahapan yang mereka dakwahkan dan dari orang-orang yang tidak bisa. Mereka bisa membedakan itu. Ini orang bisa lanjut nih. Ini orang sudah kena syubhat kita, kita bisa istidraj, kita naikin tahapan. Dan juga yang tidak. Mereka membedakan dua orang ini. Fa'idha tomi'u fi syakhsin, kalau kemudian mereka sudah bisa membedakan satu orang ini bisa ikut dengan paham kita, ini tidak, maka mereka yakni akan nadharu fi tabi'ih, mereka akan melihat tabiat orang ini, gimana bawaannya. Fa'in kana ma'ilan ila zuhdi, kalau misalnya ada orang yang mereka sudah yakni saksikan condong kepada kezuhudan, orang yang orientasinya akhirat, orang yang tidak cinta dunia, ini gimana caranya? Maka da'u ilal amanah, mereka akan menyeru kepadanya, mendakwahinya, mengajaknya untuk berbuat amanah, untuk jujur, untuk meninggalkan syahwat. Kenapa? Karena mereka lihat orang ini orang zuhud nih, ini gak bisa diganggu nih. Maka, caranya tetap mendakwahkan kepadanya untuk amanah, untuk jadi orang yang amanah, jadi orang jujur, tinggalkan syahwat. Kenapa? Karena ini tipu daya. Orang zuhud diajakin maksiat, repot. Enggak, ini orang nih zuhud nih. Ini orang zuhud. Orientasi orang ini akhirat. Dia meninggalkan dunia. Tidak mengambil dunia kecuali sedikit. Maka, udah. Kita di antara bentuk tipu daya kita lanjut rayuan dengan Anda tetap harus jadi orang yang amanah, jadi orang yang jujur, jadi orang yang tinggalkan syahwat. Ya, kenapa? Ini tipu daya, kenapa? Ini orang zuhud, nggak bisa diganggu. Kecondongan orang ini ma'ilan ila zuhud. Akan tetapi, in kana ma'ilan ilal khalla'. Tapi kalau misalnya dia lihat ada orang yang condong kepada al-khalla'ah. Khala'ah yakhla'u itu artinya melepas. Khalla'ah itu orang yang suka melepas. Bisa dikatakan telanjang. Artinya orang yang diterjemahkan orang yang condong mengikuti hawa nafsu. Kalau diterjemahkan orang yang suka telanjang kan gak nyaman. Tapi orang yang, ini orang nih condongnya kini kepada pengikut hawa nafsu. Maksiat A dia ambil, maksiat B dia oke, maksiat C, aduh, doyan banget dia, ha ini nih. Qarraru fi nafsihi annal ibadata balatun, atau balatun. Maka untuk orang-orang yang tabiatnya seperti ini, bawaannya seperti ini, lebih condong kepada pengikut hawa nafsu, qarraru fi nafsihi annal ibadata balatun. Maka mereka akan tetapkan, mereka serukan kepada orang ini dengan penetapan bahwasanya ibadah itu yakni apa disebutkan balah kebodohan. Ibadah itu kebodohan. Wa anal wara'a hamaqah, dan bahwasanya sikap bahwasanya sifat wara', wara' itu terjemahan mudahnya adalah orang yang meninggalkan syubhat, apalagi maksiat. Syubhat saja dia tinggalkan, itu wara'. Terjemahan mudahnya. Dan bahwasanya sifat wara' itu hamaqah, dungu. Jadi kok mereka sudah lihat ada orang tabiatnya condong kepada mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu. Terjemahan mudahnya juga adalah orang yang selalu mengikuti kelezatan. Entah itu yang berkaitan dengan masuk ke mulutnya dari makan atau minuman, atau berkaitan dengan kelezatan, berkaitan dengan kemaluan. Pengikut hawa nafsu. Identik dengan, mohon maaf, birahi. Kalau sudah berkaitan dengan kemaluan. Artinya maksiat-maksiat berkaitan dengan makanan, minuman, dan yakni seks. Na'udzubillah. Ini nih orang nih. Kita akan tetapkan untuknya. Kita akan serukan kepadanya. Kita akan berikan propaganda untuknya. Ibadah itu bodoh. Sifat wara' itu jauh dari syahwat. Jauh dari syubhat. Jauh dari kemaksiatan. Itu dungu. Semuanya ini nikmat disebutkan di sini. Wa innamal fatratu fi ittiba'il ladzati min hadhihi dunyal faniyah. Yang namanya cerdas, yang namanya pintar itu adalah mengikuti semua kelezatan. Ini kelezatan, semuanya ambil. Apalagi kemudian ditambahkan ambil-ambil. Ini nikmat dari Allah. Ya, ada tambah repot. Orang pintar itu yang memanfaatkan semua kenikmatan dari Allah ini. Tapi kan haram, kan nikmat. Tapi nikmat. Apalagi kemudian ditambah pakai dalil, ini dalil setan ya. Kamu kan enggak tahu sampai kapan kamu hidup. Nikmati sekarang. Tapi kan haram, sedikit. Tapi kan haram, yang lain juga banyak yang melakukan beginian. Ibadah, bodoh kamu, ibadah-ibadah. Menjauhi kemaksiatan, menjauhi perkara syubhat, wara'. Dungu kamu. Ini semua nikmat, nikmati. Ini semua kelezatan, nikmati. Inilah kehidupan dunia. Nanti kalau pengen tobat, kok sudah tua aja ntar tobat, baru tobat. Ya ajakan setan ya. Nauzubillah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di situ belum. وَيُثْبِتُنَا عِنْدَ كُلِّ ذِي مَذْهَبٍ مَا يَلِيكُ بِمَذْهَبِهِ ثُمَّ يُشَكِّكُونَهُ فِي مَا يَعْتَكِدُونَهُ. Kemudian mereka akan menetapkan untuk semua madhab apa yang cocok dengan madhab tersebut. Artinya, ngikut. Apa yang disukai oleh satu kelompok berkaitan dengan madhabnya, yoh. Mereka tidak mendebatnya. Sekalipun misalnya mereka tahu itu salah, enggak, ikut. Atau apalagi mereka tahu itu salah. Oh, sekalian. Thumma yushakkikuna fima ya'takiduna. Kemudian baru mereka memberikan keraguan-keraguan dari apa yang mereka yakini. Dalam mazhab tertentu. Akhirnya orang jadi bingung. Fayastajibu lahum. Maka akan menjawab seruan mereka ini. Nah, berikut. Ulun catat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atau 8, 7. Orang yang bisa dirayu, orang yang akan menyambut seruan tipu daya batiniah, 7 kelompok orang ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Disebutkan di sini oleh syekh atau imam, fayastajibu lahum, maka akan menjawab mereka, akan menjawab seruan mereka orang-orang berikut ini, menjawab seruan orang-orang atau kelompok batiniyah. Imma rajulun ablah, satu orang yang bodoh, yang menerima seruan orang-orang atau kelompok batiniyah, yang menerima seruan tipu daya batiniyah, ini mesti orang bodoh. Bodoh tentang agama pasti, itulah kenapa semua kita harus belajar. Kita bodoh tentang perkara agama ini, apalagi ada orang merasa nyaman dengan kebodohannya dengan mengatakan, saya kok belajar, saya kalau tahu perkara A, B, dan C, nanti saya tidak mampu melakukannya, mending gak usah saja kita belajar. Nah ini bodoh. Bodoh Anda tentang agama ini, maka Anda sangat mudah untuk menerima seruan tipu muslihat orang-orang batiniyah. Untuk kemudian meninggalkan ibadah. Untuk tetap bermaksiat dan masuk dalam perkara syubhat karena meninggalkannya dan sifat roh itu adalah kedunguan. Untuk kemudian mengambil semua kenikmatan dunia ini, kelezatan dunia ini, sekalipun haram. Hajar aja, ini nikmat dunia. Yang bisa menerima seruan-seruan kayak gitu. Satu, orang yang bodoh tentang agama. Dua, aw rajulun min abna'il akasirati wa auladil majus. Mimman qad inqata'at daulatu aslafihi bidaulati Islam. Wah ini nih. Walaupun mungkin sedikit ya kelompok kedua ini ya. Tapi ada pastinya. Makanya disebutkan oleh imam. Yaitu anak-anak kaisar-kaisar. Akasiro. Anak-anak orang-orang majusi. Di mana kejayaan mereka, kepemimpinan mereka, kuasa mereka telah putus dengan daulah Islaminya, dengan kejayaan negara Islam waktu itu. Jadi apa? Ini orang-orang dendam. Anak-anak orang Majusi, keturunan-keturunan kaisar zaman dulu Romawi, yang kemudian kepemimpinan mereka, kekuasaan mereka, kejayaan mereka hancur. Kemudian dikalahkan oleh Islam, ini orang-orang dendam. Ini yang bisa menerima tipu daya dan muslihat al-batiniyah. Kenapa? Karena di antara tujuannya, ngancurin Islam dari dalam. Nah ini nih, kami pengen balas dendam sama Islam. Anak keturunannya orang Majusi, anak keturunannya orang Romawi, yang pengen balas dendam menghancurkan Islam dari dalam. Mereka-mereka inilah yang kemudian akan menerima seruan dan tipu muslihat orang-orang batinnya. Kenapa? Karena tujuannya menghancurkan Islam dari dalam. Hingga kemudian mereka semuanya meninggalkan Islam. Ah, ini. Tiga. Aurajun yamilu ilal istila wala yusa'iduhu zaman fayaidunahu binaili amalihi. Atau seorang laki-laki yang haus akan kekuasaan. Tapi zaman, tapi keadaan tidak mendukung dia untuk bisa berkuasa. Akhirnya, fayaidunahu binaili amalihi. Maka orang-orang batininya akan memberikan dia, yakni apa ya istilahnya, khayalan-khayalan. Akan berikan kepadanya, yakni angan-angan. Untuk bisa mendapatkan kekuasaannya. Kamu pengen kuasa. Kamu ingin menjadi orang berkuasa. Jauhkan agama dulu. Mirip ya dengan yang baru-baru terjadi ya. Kok bisa ngepas ya? Ya. Dihilangkan pelajaran agama dari sekolah. Hai, tempat ya. Mirip ya. Kalau ingin berkuasa itu harus jauhkan dari agama. Kalau kamu beragama dengan baik, enggak bisa berkuasa kamu. Enggak bisa. Jadi yang akan menerima seruan tipu daya, yakni kaum batiniyah, orang yang suka kekuasaan. Tapi kondisinya, situasi dan kondisinya, zamannya tidak mendukung dia. Enggak menang-menang. Iya. Maka orang-orang batiniyah datang untuk merayu. Tetap kemudian membesarkan, yakni harapannya. Kamu bisa berkuasa. Tetap kamu harus, yakni apa istilahnya, semangat untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi ingat, kamu jangan beragama. Ini gak bisa klop kalau kamu kemudian tetap beragama. kamu tetap jadi orang bodoh, kamu tetap jadi orang dungu. Pisahkan itu. Mirip ya, mirip-mirip. Ya. Dipas-pasin aja. Ya, karena kejadiannya baru-baru juga. Nauzubillah. Dari dalam. Islam dirusak dari dalam. Ini orang yang kemudian yakni bisa yakni menerima yakni seruan tipu muslihat yakni al-batiniyah. Karena tujuan intinya mengeluarkan orang-orang Islam, menjauhkan orang-orang Islam dari agamanya. Siapa? Orang yang gila kekuasaan, mudah untuk menerima seruan batiniyah. Hati-hati. Aw syakhsun yuhibbu tarafu'a an maqamatil awam wa yarumu bi zamihi al-ittila' 'ala al-haqa'iq. Wah, ini lebih dekat lagi contohnya dengan kita. Atau seseorang yuhibbu tarafu', seseorang yang suka apa ya? Popularitas, suka ke tarafu', rafi' itu tinggi, tarafu', orang yang suka tinggi, maksudnya apa? Ya apa? Suka popularitas, suka dituhankan atau suka dielukan. Apa terjemahannya di situ, Bit? Orang yang suka orang yang suka untuk mencapai derajat tinggi di atas orang awam. Ya, orang yang ingin dieluk-elukan. Orang yang ingin populer, orang yang ingin masyhur, orang-orang yang suka begini, ini mudah untuk kemudian menerima seruan dan tipu muslihat orang-orang batini. Baru kemudian wayarumu bizamihi al-itlal al-haqai. Kemudian dia, yakni dengan klaimnya, dia mengetahui begitu banyak hakikat-hakikat tentang yang batinnya. Hati-hati ini, khususnya untuk para ustaz, syekh, habib, pemuka agama. Hati-hati. Ini incarannya para ustaz ini. Ya, bukan kemudian hanya orang yang suka popularitas, orang yang suka derajat yang tinggi, tapi nggak tahu agama. Enggak, orang yang tahu agama. Kenapa? Karena di sini yang mereka ingin tanamkan adalah orang ini tahu begitu banyak hakikat yang tersirat. Paling tepat kemudian diincar adalah para pendakwah. Para pendakwah yang suka popularitas, suka dielu-elukan, suka kemudian memiliki derajat yang tinggi di atas orang yang awam, bisa menerima tipu muslihat, yakni orang-orang batiniyah. Kemudian dia menyebarkan begitu banyak khurafat, cita-cita dusta, karena sudah kena oleh tipu muslihatnya, yakni al-batininya. Kenapa? Karena dengan itu nanti orang jadi bodoh, orang jadi nggak nuntut ilmu agama lagi, orang tidak mengikuti firman lagi, orang tidak mengikuti sabda lagi. Yang penting perkataan ustadz anu, perkataan guru anu, perkataan syekh anu. Padahal apa? Ini tadi ustadz. Tapi udah kena. Terabaikan firman Allah, terabaikan sabda Nabi Muhammad. Yang penting perkataan guru saya. Nah, padahal gurunya sudah kena tipu muslihatnya batiniyah. Dengan cerita-cerita dustanya. Na'udzubillah. Ini empat. Kelima. Ini jelas banget nih. Aw rafidiyun yatadayyanu bisabbi sahabah. Atau seorang rafidi, orang syiah yang beragama dengan mencela sahabat. Nikmat banget ini. Cocok banget ini. Ini bakal menerima tipu muslihat orang-orang batiniyah. Kenapa? Agamanya, akidahnya, keyakinannya mencela sahabat. Pas. Orang-orang yang kayak gini yang bisa menerima tipu muslihat kita. Untuk keluar dari agama. Untuk mengambil semua kenikmatan dunia. Jauh dari peribadatan. Apalagi dari sifat, jauh dari sifat warok dan kemudian peribadatan. Ini orang-orang yang tepat. Siapa? Orang syiah. Makanya mereka kemudian berkedok syiah juga. Karena syiah yang paling tepat untuk kemudian melalui syiah, mereka menyebarkan penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Karena di antara keyakinan orang-orang Syiah, agama mereka, keyakinan mereka, akidah mereka mencela sahabat. Ini tepat. Kenapa? Para sahabat yang menyampaikan agama ini dari Nabi Muhammad SAW ini harus putus. Kalau sahabatnya tercela, maka periwayatannya tidak terima. Syiah. Sudah berapa? 5 ya? أو ملحد من الفلاسفة والثانوية والمتحيرين في الدين. Atau orang yang menyimpang dari kalangan ahli filsafat, dari kalangan para penyembah berhala, dari kalangan orang-orang yang ragu tentang agama. Karena ini orang-orang yang kemudian yastajibu lahum, akan menerima seruan kelompok batiniyah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahli filsafat, dari kalangan orang-orang para penyembah berhala, dari kalangan orang-orang yang memiliki keraguan akan agama. Kenapa? Kenapa bisa ragu? Karena bodoh. Karena enggak belajar. Akhirnya Anda ragu. Belajar sih, tapi kemudian tempat belajarnya salah. Nanti kita akan sampai pada poin perkataan Ar-Rawandi yang sangat berbahaya. Yang syubhat ini kemudian masuk ke banyak anak-anak muda. Semangat belajar mereka, semangat ingin tahu mereka, tapi mereka tempatkan pada perkara yang salah. Ustadz, saya belajar tentang kelompok Anu supaya saya tahu kesesatannya. Ustadz, saya ikut pengajian Anu supaya tahu salahnya. Akhirnya masuk. Kenapa? Anda lemah masih. Syubhat kayak gitu sudah ada di zaman Imam Ibnul Jauzi. Beliau menceritakan tentang Ibnu Rawandi. Sudah kayak gitu pemikirannya. Anda masih ikuti. Kalian ini main salah-salahkan aja. Coba dong masuk ke Syiah biar tahu aslinya. Bagaimana kalian angkat tahu akan syaitannya kalau kalian gak masuk? Hey, saya gak perlu minum baygon untuk tahu itu adalah racun. Itu Pit, ada baygonnya Pit. Tolong ambilin Pit. Gak usah. Ada baygon. Saya gak perlu minum baygon untuk tahu itu racun. Anda gak perlu masuk satu kelompok untuk tahu isi kesalahannya. Gak perlu. Yang ada, nanti ada di beberapa pemahaman kelompok tersebut yang sesuai dengan hawa nafsu Anda. Wah, enak juga nih. Wah, asik juga nih. Ikut. Amaratun bisu hati ini. Suka memerintahkan kepada yang buruk-buruk. Cocok Anda dengan salah satu, salah dua, atau salah tiga di antara yang mereka dakwahkan. Wah, asik nih. Kalau sudah sampai level tertentu, bisa nggak sholat? Wah, cocok kayak ini. Kenapa? Karena kita suka malas. Ya. Atau misalnya orang biasanya perkataannya kotor, suka mengumpat, suka mencaci memaki, masuk ke pemahaman tertentu misalnya Syiah, yang dicaci sahabat. Wah, ini afdol nih. Yang dicaci langsung para sahabat. Ini paling utak. Wah, cocok saya ini. Karena biasa kotor memang mulutnya. Tapi kalau orang awam, orang biasa yang dia cimaki, kecil. Tapi kalau sahabat, wah ini mantap nih. Sasaran yang mantap. Nanti kita sampai di situ. Dikit lagi. Kemudian, awman qad ghalaba alaihi hubbul ladzat wa thaqula alaihi taklif. Nah, ini juga yang berbahaya untuk semua kita ini. Dan yang ketujuh, orang yang kemudian bisa menjawab seruan tipu daya kaum batiniyah untuk meninggalkan agama. Dan secara tidak langsung sebenarnya kita sedang mereka hinakan, na'udzubillah. Adalah man qad ghalaba alaihi buladzah. Orang yang telah terkalahkan dengan cinta kelezatan. Artinya orang yang memang sudah suka dengan kelezatan. Wa thaqula alaihi taklif, dan orang yang kemudian berat atasnya beban taklif. Orang yang memang merasa bahwasanya perintah-perintah Allah dan Nabi-Nya, larangan-larangan Allah dan Nabi-Nya berat untuknya. Hah? Yang begini tepat. Orang yang rasa bahwasanya syarat ini membebani kita dengan beban yang mustahil kita pikul, ini akan mudah untuk orang-orang batiniah untuk menyeru Anda, dan sangat mungkin Anda akan menerima seruan tersebut. Kenapa? Karena Anda merasa terbebani dengan syariat ini. Kenapa? Anda kalau masuk ke batiniah, Anda menjadi orang pintar. Anda kalau masuk ke batiniah, Anda menjadi orang pintar, orang yang cerdas, bukan seperti awam kaum muslim yang bodoh-bodoh, yang masih menjalankan syariat. Kalau masuk sini, Anda sudah terbebaskan dari belenggu syariat. 7 kelompok ini, 7 kelompok orang inilah yang kemudian sangat bisa menerima, yakni dakwahnya, tipu muslihatnya, yakni orang-orang al-batiniyah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita jauh semuanya dari 7 kelompok ini. Orang bodoh tentang agama, anak cucunya para kaisar Romawi atau Majusi yang kemudian sakit hati dengan kejayaan Islam dan mereka ingin balas dendam, rusak dari dalam. Orang yang suka kepemimpinan, suka kekuasaan, tapi kemudian enggak menang-menangnya. Kemudian orang yang suka diagungkan, tarafu, enaknya diagungkan. Jadi orang yang suka diagungkan, yuhibbu tarafu. Nah, maka ini orang-orang yang juga akan mudah untuk menjawab, yakni seruan tipu muslihat batinnya. Kemudian orang Syiah yang agamanya saja adalah mencela para sahabat, ini mudah banget menerima tipu daya dan muslihat orang-orang al-batinnya. Kemudian orang-orang menyimpang dari kalangan ahli filsafat dan juga orang-orang yang ragu tentang agama. Plus yang terakhir, orang yang memang telah kalah dengan hawa nafsunya, lebih mengutamakan kelezatan dunia dan berat baginya menjalankan syariat agama. 7 orang ini, 7 kelompok orang ini akan mudah menerima tipu muslihat orang-orang batiniyah yang sebenarnya mereka ingin menghinakan orang-orang Islam agar mereka keluar dari agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, wa kam min zindikin fi qalbi hiqdun al-islam kharaja fa balagha wa ishtahada fa zakhrafa da'awa yalqa biha man yashabuhu wa kana ghawru maqsadihi fi al-i'tiqad al-insilal min rabqati ad-din wa fil 'amali wa fil 'amali nayla al-maladhdhati wa istibahati al-mahdhurat. ومنهم من لم يبرح على تعثيره ففاتته الدنيا والآخرة مثل ابن الراوندي قال علي بن المحسن التنوخي كان ابن الراوندي ملازم الرافضة وأهل الإلحاد فإذا عوتب قال إنما أريد أن أعرف مذاهبهم ثم كشف وناظر. Wakam min zindik, dan beberapa banyak orang-orang zindik, orang-orang kafir. Fi qalbi hikdun al-islam, topeng Islam memang. Berapa banyak orang-orang zindik yang di hatinya ada kedengkian kepada Islam, dan kemudian kedengkiannya fabalagha, betul-betul yang mencapai level yang sangat tinggi, benci sekali dia dengan Islam. Wajtahada, kemudian dia yakni berusaha sekuat tenaga. Zakhrafa, fa zakhrafa, kemudian dia menghiasi perkataannya, perbuatannya. Fa zakhrafa da'awa, maka dia menghiasi seruan dan propagandanya. Yalqa biha man yashabu, maka yakni akan menerimanya, akan menemuinya orang yang memang menemani, artinya orang yang sefaham, orang yang mudah untuk kemudian menerima. Maka dengan rayuan-rayuan tertentu, slogan tertentu, akan menerima yakni tipu daya batininya ini. Di antaranya 7 orang tadi. Dan adalah maksud dari propaganda mereka, dakwah mereka, seruan mereka, perlu sebutkan tadi berkali-kali di awal, al-insilal min rabqatid din. Keluar dari agama, keluar dari ikatan agama, keluar dari lingkaran agama. Ini tujuannya karena dia benci sekali dengan Islam, maka dia ingin sekali umat Islam keluar dari agamanya. Cuman kalau face to face nggak bisa, harus dari dalam dihancurinnya. Wa fil amali nail al maladzat wa istibahat al mahdhurat, dan pada yakni dan di antara tujuan mereka agar orang kemudian yakni mendapatkan semua kezatan dan kemudian membolehkan semua yang tadinya terlarang. Ini di antara tujuannya. Orang keluar dari agama, mengambil semua kelezatan yang biasanya haram, dan meninggalkan semua kewajiban yang kemudian bagi mereka rasanya berat. Ini tujuan orang-orang batin ini. Dan tujuh orang tadi yang sangat mungkin kemudian, yakni menerima dakwahnya. Kita tutup dengan perkataan beliau. Dan di antara mereka ada yang kemudian hilang darinya dunia dan akhirat karena disebutkan dia meninggal masih muda tapi dengan pemikiran menyimpang. Siapa itu? Adalah Ibnu Rawandi. Berkata Ali Ibnu Muhassin At-Tanuri, adalah Ibnu Rawandi itu orang yang selalu melazimi orang-orang Rafidhah dan orang-orang ahli ilhad yang suka menyimpang. Fa'idha utiba, dan apabila diingatkan, dinasihati, kamu jangan ikut mereka, jauhi mereka, keyakinan mereka ini, itu, menyimpang, bla bla bla. Dia mengatakan, innama uridu an a'rifa madhahibahum. Ini nih, syubhat yang sampai zaman sekarang, khususnya anak muda, kena. Ketika dinasihati, jangan masuk kelompok A, jangan masuk kelompok B, kajian A, kajian B. Perhatikan jawabannya. Persis dengan perkataan Ibnu Rawandi sekian ratus tahun yang lalu ini sudah ada. Pemikiran ini. Innama uridu an a'rifa madhahibahum. Saya hanya ingin tahu madhab mereka. Saya hanya ingin tahu keyakinan mereka. Kan kayak gitu jawaban anak-anak sekarang. Kalau kita enggak masuk Ustaz, kita enggak tahu. Sini kamu, saya kasih baygon minum. Ah, racun. Kamu kan enggak tahu ini bisa membunuh atau enggak. Minum aja. Para ulama Islam sudah menerangkan boroknya. Para ulama Islam sudah membantah penyimpangannya. Enggak perlu Anda masuk. Sudah kelihatan ingredientnya ini untuk membunuh semut misalnya, untuk membunuh serangga, untuk membunuh kecoa. Anda sudah tahu ingredientnya adalah semuanya racun. Apa Anda kemudian akan pastikan? Ya, cobalah, mati Anda. Ya, kita tidak perlu kemudian minum baygon atau yang semisalnya untuk tahu isinya racun. Anda tidak perlu kemudian masuk kelompok A, B, C, dan D untuk tahu bagaimana keyakinan dan penyimpangan yang ada, Anda ikut nanti. Perkataan Ibnu Rawandi, ketika dinasihati, innama uridu an a'rifa madhabahum, sesungguhnya hanya aku ingin tahu madhab mereka, keyakinan mereka. Malah ikut. Kata orang Jawa, malah katut. Malah terseret. Kenapa? Iman lemah. Iman kuat pun, Anda tidak boleh kemudian gambling, masuk ke dalam, enggak. Harus malah dipertahankan. Mempelajari kesesatan mereka, penyimpangan mereka, dari keterangan para ulama, yang terkadang juga mereka ex-kelompok tersebut. Cukup baca perkataan mereka. Cukup baca pernyataan mereka. Cukup baca bagaimana para ulama ini menerangkan penyimpangan kelompok A, B, C, dan D. Karena terkadang si alim ini ex mereka. Cukup, gak usah masuk. Diajak keluar, situ malah masuk. Kan gitu. Kayak misalnya untuk Syiah. Cukup baca kemudian kitabnya Syekhul Islam Taimiyah atau para ulama yang lain yang menerangkan bagaimana penyimpangan yang ada dalam agama tersebut. Cukup, gak perlu masuk. Yang ada begitu masuk, Anda dapatkan begitu banyak kelezatan, kenikmatan yang sesuai dengan hawa nafsu. Ikut. Wah, asik juga nih agama. Ikut. Iman itu dijaga, bukan kemudian dites-tes kayak gitu. Ini diantara bentuk kita kemudian belajar. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan di sini keterangan tambahan, yakni di antara penyimpangan Ibnu Rawandi, dia yakni ya'tadidul Quran, dia yakni melawan Al-Quran, wa yadda'i alihi at-tanaqud, dia mengatakan Al-Quran itu penuh dengan paradoksi, dan Al-Quran itu adamul fasah, Al-Quran itu enggak fasih. Oh, gimana enggak fasih? Orang-orang yang tahu sastra aja terkadang mereka terperanjat, terperangah, terpesona dengan indahnya tatanan Al-Quran. Gimana Al-Quran enggak fasih? Dan disebutkan di sini, yakni akhadahu wa huwa fi syarakhil syabab. Allah cabut nyawanya dan dia masih muda. Sian ya. Tapi bagus. Daripada tua kemudian penyimpangannya banyak, muda udah Allah wafatkan. Dan hati-hati untuk siapapun di kalangan kaum muslim yang menyaksikan Al-Quran, sabda Nabi Muhammad yang sahih, ditakutkan yang hidup anda sama kayak dia. Pendek umurnya. Penyebar kesesatan, penyebar yakni penyimpangan yang kemudian ingin merusak dari dalam agama Islam. Hati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Wa ma khala zamanun min khalafin lihaula illa anna jamratal munbasitina qad khabat bihamdillah falaysa illa batiniyun mustatirun wa mutafalsifun mutakatimun huwa aktsarun nas wa akhsa'uhum qadran wa arda'uhum ma'ishan. Dan tidak datang satu zaman kecuali ada saja sisa-sisa dari orang-orang seperti ini. Dari zaman Ibnul Jauzi baru sudah ada, sampai sekarang pun ada sisa-sisa. Tapi bukan berarti enggak berbahaya. Kecuali tentunya yakni bara yang mereka bawa, yakni bisa dihalau oleh para ulama Islam. Di antaranya kita sedang baca kitab yang tujuannya untuk menghalau pemahaman seperti itu. Maka tidak ada yang tersisa di zaman ini kecuali yakni orang batiniyah yang yakni bertopeng di balik Islam, atau orang yang mutafalsif, sok-sokan tahu filsafat, mutakatim tapi diam, sok-sokan pintar gitu ya, padahal dia, dan mereka adalah orang yang paling celaka kata imam, orang yang paling hina, dan orang yang kemudian paling buruk kehidupannya. Ya, kenapa? Karena tujuannya ingin mengeluarkan kaum muslimin dari Islam. Gimana anda bukan orang yang paling hina? Na'udzubillah, wallahu a'lam bisawab. Inilah tipu daya yakni muslihat kaum batiniyah, dan tidaklah akan menjawab seruan orang-orang batiniyah kecuali tujuh golongan yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Betul, syarat ini adalah beban, tapi ingat, bukan beban yang mustahil untuk dipikul. Banyak rusuh, banyak keringanan. Enggak ada air ketika wudu, tayamum. Ketika salat enggak bisa berdiri, ya boleh duduk. Duduk pun enggak bisa, silakan rebahan. Ketika perlu boleh dijamak, ketika safar silakan qasar. Ya, zakat belum memenuhi persyaratan, ya enggak kita keluarkan dulu, tapi kan bisa infak sedekah. Hajian belum memenuhi persyaratan, ya enggak pergi dulu. Kewajiban-kewajiban, puasa enggak mampu, ya enggak puasa dulu tapi nanti diqadha. Tapi kalau mungkin enggak mampunya karena sakit yang menaun, sakit yang mungkin enggak bisa sembuh, maka anda enggak puasa dan juga kemudian tidak mengqadha, tapi biar fidyah. Keringanan-keringanan dalam Islam, pelajari. Islam itu agama yang mudah, bukan beban. Islam itu agama yang mudah. Nabi Muhammad sudah ngomong. Dia beban, tapi ingat, bukan yang mustahil kita pikul. Mampu kita memikulnya, karena begitu banyak kelonggaran di sana-sini. Yang haram saja kemudian bisa dimakan, bisa binumun, kalau darurat. Keringanan demi keringanan dalam Islam. Tugas kita belajar. Karena yang pertama, yang bisa menjawab seruan orang-orang batin adalah orang yang bodoh dengan perkara agamanya. Yuk kita selalu belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah bermanfaat. Salat dan khilaf. Mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan insyaAllah di bab yang keenam, al-babus sadis, fi zikri talbis iblis alal ulama fi fununil ilm. Talbis iblis terhadap para ulama dalam semua, yakni seni ilmu. Artinya dalam semua disiplin ilmu. Ya. ahli hadis gimana talbisnya, ahli bacaan gimana talbisnya, ahli fikih gimana talbisnya. Ya, kita akan pelajari dan ini sangat yang bermanfaat insyaallah, khususnya apalagi untuk kami para pendakwah, karena disebutkan khusus talbis iblis untuk para dai, para penasihat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masuk file kedua, khusus tanya jawab. Bukunya Pit, seperti biasa insyaallah kita akan bagikan kitab Talbis Iblis untuk para penanya, khususnya tentunya yang belum punya. Ketika Anda nanya dan Anda dapat lagi, tolong kasihkan orang lain, atau Anda tanazul, Anda enggak ambil hadiahnya, supaya kami bisa berikan kepada orang yang lain. Kita ambil dari Rifkon dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana sikap kita ketika mengajak orang lain untuk mempelajari asal-usul Syiah? Apa keyakinannya ada dan penyimpangannya? Justru mereka mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah saya jawab di pengajian tadi. Teman Anda yang seperti ini suruh minum Baygon aja. Anda, kalau enggak tahu itu racun, coba dong biar tahu itu racun. Tidak perlu kita minum Baygon untuk tahu itu racun. Para ulama sudah menerangkan bagaimana ini, untuk Syiah, para ulama telah menerangkan bagaimana penyimpangannya. Yang kita takutkan seperti yang saya sampaikan tadi, Anda masuk ke dalamnya dan begitu banyak kenikmatan di dalamnya yang sesuai dengan hawa nafsu Anda, di antaranya adalah nikah atau kawin kontrak. Nikmat. Gimana enggak nikmat? Gonta-ganti perempuan. Cocok Anda dengan itu, selesai. Selesai. Nanti baru kemudian ketika dapat penyakit kelamin baru menyesal. Mana ini perkataan Anda tak kenal maka tak sayang kemarin? Kan situ yang ngomong tak kenal maka tak sayang. Sekarang kena penyakit, ya ini kelamin, baru sadar. Ya. Wallah anam bisa. Ingat, untuk Anda yang menanya, sampaikan kebenaran dan berlalulah, selesai. Enggak perlu kemudian baca semua kitabnya, enggak. Mu'i aja udah bikin cukup. Ada enggak di sini, Pit? Dalam ini. Ya, buku yang dari Mu'i itu. Yang sering kita bagikan itu. Dan masih banyak saya karena masih ada rencana ingin bahas kitab tersebut lagi di 5 atau 6 pertemuan terpisah. Karena Mu'i membahas 5 prinsip dasar orang-orang Syiah yang menyimpang. Tentang kawin kontraknya. Tentang Al-Quran enggak lengkap, tentang kemudian kepemimpinan Imam 12, tentang apa lagi ya? Ada 5 prinsip dasar mereka. Celaan pada para sahabat, satu lagi apa ya? Cuma 5 yang dibahas oleh MUI, karena itu intinya. Dan yang paling pertama yang dibahas oleh MUI adalah tentang yakni batalnya prinsip Imam yang 12. Karena yang paling banyak di Indonesia itu adalah Syiah Itsna Asyariyah, Imam 12. Anda tumbangkan prinsip itu, maka yang lainnya ikut hancur. Jadi itu yang ditumbangkan oleh MUI. Yang lainnya pasti hancur, karena ini prinsip paling dasar. Kasih dia buku, mudah-mudahan dia bisa belajar. Sampai ke kebenaran dan selesai. Yang kita takutkan, teman Anda adalah salah satu di antara 7 yang tadi. Poin pertama mungkin, bodoh tentang agama. Poin yang terakhir tadi mungkin. Apa itu? Orang yang memang kalah dengan hawa nafsunya. Hingga kemudian ingin menikmati semua kelezatan dan meninggalkan semua beban agama. Poin 1 sama 7 tadi loh. Kalau teman Anda salah satu di antara 2 ini, selesai sudah. Dia akan mudah menerima kesesatan. Makanya di playlist Ulun di channel Masjid Imam Syafi'i, 12 pengajian tentang Syiah, suruh dia nonton. Judulnya adalah tak kenal maka tak benci. Betul, Anda mempelajari Syiah tapi untuk membencinya. Gimana Anda mempelajari satu kajian di dalamnya mencaci maki para sahabat? Gimana? Quote atau kemudian apa ini ya? Bukan quote sih. Tak kenal maka tak sayangnya apa ya? Peribahasa ya. Peribahasa ya. Nggak berlaku. Dan sudah banyak peribahasa zaman dulu yang kita kenali waktu SD, nggak berlaku sekarang. Ya, karena perkataan manusia debatable, bukan firman, bukan sabda yang sahih, mesti masih bisa diperdebatkan, termasuk ini. Kalau Syiah tak kenal maka tak benci. Anda mempelajarinya untuk tahu penyimpangannya hingga Anda membencinya, hingga Anda jauh darinya. Wallahualam bissawab. Semoga yakni teman Anda belum masuk dalam, karena sudah masuk susah keluar. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya. Ya. Wallahualam bissawab. Apalagi kemudian masih muda, dorongan seksual luar biasa kuat di dalamnya ada, kemudian prinsip nikah kontrak, kawin kontrak, cocok. Cocok. Kenapa? Nikmat, tidak bisa dipungkiri. Persetubuhan itu nikmat. Dan kemudian dibangun di atas agama. Wah, top. Mudahan yakni tidak demikian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sama kelompok batiniyah dengan orang-orang yang percaya ma'rifat? Sama. Karena ini adalah pondasi pemahamannya. Inti kitab ini membahas membantah tasawuf. Inti kitab Imam Ibnul Jauzi ini adalah membantah tasawuf. 400-an halaman buku aslinya, 200 halaman khusus tentang sufi. Karena ini bantahan untuk sufi sebenarnya. Cuman kita belum masuk. Mukaddimahnya aja begini terus, tek tek tek tek. Kalau kita ingat di awal-awal kita sebutkan talbis iblis kepada ahli kalam, talbis iblis kepada filosof, talbis semua di awalnya disebutkan mukaddimah orang-orang yang seperti ini dan harus kang batinnya. Untuk bab kelima puncaknya batinnya. Karena ini kemudian yakni pondasi asal pemahaman itu. Sama enggak? Ya sama. Kalau Anda sudah sampai level tertentu, sudah gugur dari Anda semua kewajiban, sama enggak? Sama. Tapi kemudian di kajian-kajian itu disebutkan dengan istilah al-hulul wal ittihad, keyakinan al-hulul wal ittihad, persatuan dan peleburan. Manunggaling kawula Gusti, saya dan Tuhan jadi satu. Manunggal satu, jadi satu. Kawula kula, saya bahasa Jawa, Gusti Tuhan. Saya dan Tuhan jadi satu. Kalau sudah bersatu, enggak perlu lagi sholat. Mbak. Saya ini sudah bersatu dengan Tuhan. Sama enggak? Sama. Ini tujuan batiniyah. Orang keluar dari agama. Dia rusak dari dalam. Atas nama agama. Memang yang paling cocok mereka masuki ada orang-orang Syiah. Tapi ingat, kalau kita baca kemarin dan ulun baca tadi rekapnya. Orang yang kemudian mudah menerima perkara-perkara mustahil. Itu yang mereka ingin masuki. Siapa? Tasawuf. Banyak cerita-cerita yang kemudian, yakni berlebihan, tidak masuk akal. Orang-orang yang kayak gitu yang kemudian mudah menerima pemahaman batininya. Di, yang dibungkus dengan agama. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana pola pikir dan tuntunan agar lepas dari batiniyah? Al-Mushahidun al-Kiram. Kalau misalnya kita ambil satu saja tadi, dari tujuh orang yang sangat mungkin mudah menerima yakni tipu muslihat dakwah propaganda batiniyah adalah orang yang bodoh tentang agama. Maka kalau Anda ingin lepas, Anda harus faham agama dengan pemahaman yang sahih. Karena mereka juga atas dasar agama berdakwahnya. Syubhat itu, syubhat identik lebih kepada, identik lebih ke pemikiran. Pemikiran yang menyimpang. Syahwat lebih kepada kelezatan, kenikmatan, makanan, minuman, berkaitan dengan kemaluan. Syubhat lebih kepada pemikiran. Syubhat hanya bisa dilawan dengan ilmu. Ya. Kalau ingin dilanjutkan, ilmu yang Anda dapatkan, amalkan. Kenapa? Karena kalau sudah kena batinnya, amal itu ditinggalkan. Berilmulah dengan pemahaman yang sahih, amalkan ilmu Anda untuk menguatkan ilmu dan amal, dakwahkan, karena Anda akan selalu ingat firman dan sabda karena Anda mendakwahkannya. Begitu banyak aral melintang, sabarlah. Lakukan 4 hal itu. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar ketika berdakwah. Insyaallah Anda terlepas dari tipuan yang dibatininya. Dan kemudian rasa keingintahuan Anda, penasaran Anda akan kelompok A, B, C, dan D, salurkan dengan cara yang tepat, membaca kitab para ulama yang lurus, membantah mereka, bukan dengan masuk dalamnya, salah Anda. Wallahu a'lam bissawab. 3 ya, Fit. Bismillah, afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk fulan yang sekarang lagi nonton kajian Ustaz. Beliau kadang masih meninggalkan sholat. Ana sering menyuruh untuk segera melaksanakan sholat, tapi beliau berkata kena dulu. Ya, al-musyahidun al-kiram, kita sering menyebutkan, bahkan kemarin kita sebutkan, bahwasanya timbangan keimanan itu ada pada sholat. Kemarin ya, kita bahas tafsir itu ya, kemarin. Aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Telah menang, jaya, beruntung orang yang mensucikan hatinya dari kotoran syirik, dari kotoran kezaliman, dari kotoran akhlak yang buruk, kemudian mengingat Tuhannya dan salat. Kata Syekh Sa'di, dan ini adalah orang yang memiliki sifat menjaga salat, karena itu kata beliau mizanud din, mizanud syariah. Ya. Ingatkan selalu. Ya, karena beliau bukan orang yang meninggalkan sepenuhnya, tapi malas-malasan, tidak on time. Tetap sampaikan kepadanya keutamaan, keutamaan tepat waktu untuk kasus di luar pandemik tentunya. Untuk laki-laki, keutamaan berjamaah di masjid, keutamaan sholat itu sendiri. Dan bisa jadi itu mungkin sholat yang terakhir, hingga kemudian seorang mempercantik, memperindah sholatnya. Ingatkan terus, sabar aja. Mungkin di nasihat Anda yang kesekian, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyadarkannya. Ingat, selain menasihati, Anda juga mendoakan. Jangan Anda kemudian terlalu pede dengan kemampuan pribadi. Saya bisa nasihati, saya bisa mengingatkan, enggak. Kalau bukan dengan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatkan. Ilmi dulu apa yang ingin Anda sampaikan. Sampaikan. Timing tepat. Kelembutan. Dan ini prioritas nomor satu. Karena apa, ini perkara sholat penting sekali. Karena mungkin di saat yang sama beliau mungkin ngerokok. Beliau perempuan mungkin beliau enggak pakai jilbab masih. Ntar. Penting juga itu. Tapi ntar. Ini lebih penting. Sholat. Dan sisanya banyak berdoa kepada Allah agar Allah bukakan hatinya. Allah mudahkan Anda berbicara, Allah mudahkan dia memahami apa yang Anda bicarakan atau nasihatkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. 4 ya, Fit. Semuanya dari Rifkon ini. Satulah kita ambil satu dari WhatsApp kita ya. Afwan Ustaz, ana baru hijrah dan ana baru mengenal kajian sunnah. Sebelumnya ana kesana kemari mencari kajian yang lurus. Apa saja yang mesti ana pelajari dan buku-buku apa yang mesti ana baca? Siap. Al-Mushahidun al-Qiyam dan khususnya para penanya. Mudahan atau semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada anda keistiqomah. Dan mudahan hijrah anda sudah sampai tujuan, belum di perjalanan. Atau bukannya masih di perjalanan, anda sudah sampai insyaAllah, amin. karena yang kemudian akan banyak mendapatkan syubhat, masih ragu-ragu, masih bisa kena syubhat kanan kiri, itu yang masih di perjalanan. Saya mengutip perkataan Al-Ustadz Fadhil Syafiq Basalam, mudah-mudahan Anda sudah sampai, mudah-mudahan hijrah Anda sudah sampai tujuan. Karena kalau kemudian masih di perjalanan, Anda masih kesana kemari nih kayak ini, syubhat tetap akan datang. Mudah-mudahan Anda sudah sampai tujuan. Maka jika pertanyaan Anda, apa yang harus Anda pelajari, yang paling utama adalah tentunya perkara akidah. Ya, yang paling utama yang Anda harus pelajari adalah perkara akidah. Kalau sudah berbicara akidah, berarti rukun iman. Sudah Anda pelajari, alhamdulillah, secara umum rukun iman, maka yang spesifik dari antara yang enam, yang nomor satu pastinya, iman kepada Allah. Lebih dalam lagi Anda, itulah pelajaran tauhid. Baru kemudian naik level, bagaimana kemudian agar ibadah Anda baik, pelajari Nabi Muhammad SAW dan sunnahnya. Baru kemudian Anda ingin sucikan hati Anda dari perbuatan yang buruk, level, yakni pembersihan hati dan jiwa, tazkiyatun nufus. Itulah tahapannya, akidah, ibadah, baru kemudian tazkiyatun nufus. Tapi Anda sekarang ada di bawah dulu, di pondasinya dulu. Kuatkan akidah, karena subbahasan dalam setiap rukun iman, iman kepada Allah bahasannya banyak, iman kepada malaikat banyak, ini lama. Ya, wallahu alam sab. Syarah usul iman, yang saya ingat, syarah usul iman, 70-an pertemuan. Satu pertemuan kurang lebih satu jam. Syarah usul iman, pendek itu. Milik Syekh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Tapi 76 kalau nggak salah tepatnya. 76, videonya lengkap di channelnya Masjid Imam Syafi'i. 76 pertemuan, rukun iman. Dari iman kepada Allah, dan kemudian, yakni sampai kepada takdir. Dan untuk iman kepada Allah dan Nabi, dalam perkara tauhid, kitab tauhid Ustaz Ahmad Zainuddin itu berapa ya? 100 lebih mungkin. 100 lebih mungkin. Itu khusus tauhid. Ya. Saya sekarang untuk kajian pekan masih iman pada hari akhir, enggak selesai-selesai. Surga neraka aja enggak selesai-selesai. Kenapa? Bahasannya banyak. Apakah kemudian membuat kita malas? Enggak. Malah kita bersemangat pengen belajar lagi dan lagi. Tapi itulah kalau Anda bertanya apa tahapannya rukun iman. Buku kecil ya syarh usul iman. Yang pengen luas adalah serial rukun iman milik Syekh Sulaiman Al-Ashqar. Ada 7 jilid. Kalau Anda bertanya apa bukunya, maka itu. Karena itu cukup lengkap dan mudah difahami. Yang kecilnya ya tentunya syarah usul iman. Tapi itu sangat simpel. Tapi itulah pondasi. Lanjut kemudian kitab tauhid Anda juga harus punya. Yang simpelnya ada, yang luasnya juga terjemahan Fathul Majid ada. Berkaitan dengan ibadah banyak tentunya ya. Baik tentang ibadah, fikih banyak tentunya yang bisa Anda baca. Di antaranya yang dikaji oleh Ustaz Muhammad Hafiz Ansari, Fikih Al-Muyassar bagus untuk pemula. Fikih Al-Muyassar bagus untuk mulai perkara ibadah. Untuk perkara tazkiyatun nufus, ini salah satu di antara kitab yang kita pelajari untuk mensucikan hati dan jiwa, jauh dari godaan iblis. Tapi ini yakni sudah sekian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin lebih tepatnya kalau Anda ingin membahas tentang tazkiyatun nufus, sirah. Ya, di setiap kitab hadis mesti ada pembahasan manaqib, keutamaan-keutamaan. Sebelum masuk ke keutamaan para sahabat, mesti para imam hadis tersebut menyebutkan dulu tentang Nabi Muhammad. Nah, itu yang harus Anda pelajari. Cinta Anda pada Nabi Muhammad, semua sabda beliau Anda lakukan karena Anda sudah cinta. Cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah larangannya, perintahnya lakukan, larangannya tinggal, karena Anda sudah cinta. Nah, yang tadi itu bisa dipakai sekarang nih, bisa, tak kenal maka tak sayang. Anda tidak akan sayang Nabi Muhammad sebelum Anda mengenalnya. Bisa sekarang dipakai. Dan di kajian kita sebelum pandemik ini, ada tiga-tiganya itu, tiga sisi dari Nabi Muhammad kita bahas. Satu, sirah Nabi Ustaz Ahmad Zainuddin. udah selesai berapa kajian tuh. Ya, dan beliau bahas fikihnya. Setiap kejadian ada hukum fikihnya. Kemudian Syama'il Muhammadi atau Syama'ilun Nabi Ustaz Muhammad Hafiz Ansari. Ini individu, lebih ke individu Nabi Muhammad SAW. Dan saya, kaifa amalhum, bagaimana Nabi Muhammad berinteraksi dengan orang. Ini tahapan berikutnya. Allah Nabi SAW, bisa sirah Nabi, bisa ar-rahikul makhtum. Kemudian Syama'ilun Nabi milik Imam Tirmidzi. Kemudian kaifa amalhum kalangan Syahal Munajjid. Ini kitab berikutnya, harus Anda miliki. Jadi kalau dari pertama Anda tanya yang dipelajari dan bukunya, akidah, ibadah, tazkiyatun nufus. Akidah, yang kecil ada, yang lebar ada. Syarah usul iman, mungkin yang kecil, tentang rukun iman. Yang luasnya adalah serial rukun iman milik Syekh Sulaiman Al-Ashqar. 7 jilid. Okay. Kemudian tentang ibadahnya mungkin yang simple, yakni fikih muyassar, atau Ustaz Ahmad Zainuddin juga ada fikih sunnah, kajian fikih sunnah Ustaz Ahmad Zainuddin juga ada. Anda bisa ngikuti, ha? Umdatul Ahkam juga ada. Kalau Anda ingin ikut pengajian, beli kitabnya, ikut pengajiannya. Umdatul Ahkam sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Kemudian yakni fikih muyassar sama Ustaz Hafiz. Ustaz Ahmad juga ada fikih sunnah ya. Setiap hari Selasa kalau enggak salah ada fikih sunnah Ustaz Ahmad. Ya, beli kitabnya, ikuti pengajiannya. Jangan nunggu dibagi, lama, beli aja. Baru kemudian yang terakhir, Sirah Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Nabi Muhammad SAW, di toko-toko buku ternama juga dijual. Kemudian Syama'ilun Nabi, terjemahannya pun sudah ada. Kaifa Amalhum, seni interaksi Nabi Muhammad pun sudah ada. Kalau Anda kemudian repot, Minhajul Muslim juga bisa. Minhajul Muslim itu bisa meliputi semuanya. Anda pengen satu buku doang untuk semuanya, ini ada di sini semuanya. Artinya yang saya sebutkan tadi tuh di sini semuanya ada satu kitab. Kalau Anda ingin menghemat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Salatul khilaful, mohon maaf. 5 penanya, alhamdulillah dapat kitab Talbis Iblis yang di Banjarmasin, tentunya nanti ngambil ke Akh David. Dia akan yani hubungi Anda semuanya di mana mengambil. Kemudian yang di luar Banjarmasin kita akan kirimkan dan Anda menanggung yani akibatnya ya. Wallahu a'lam bisa. Maksudnya ongkos kirim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.